Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. في دلام القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى berfirman mengingatkan فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل التي في الصدور. Allah menegaskan betapa banyak dari negeri yang telah kami binasakan dalam keadaan negeri itu berbuat kezaliman. Kemudian negeri itu menjadi rata atapnya ke tanah, sumur-sumur yang tidak berfungsi karena ditinggalkan oleh penduduknya, istana-istana tinggi yang sudah tidak berpenghuni. Kemudian Allah mengingatkan dan memerintah, tidakkah kalian berjalan di atas muka bumi mengambil pelajaran agar supaya kalian memiliki hati-hati, kalian memahami dengannya, memiliki telinga-telinga, kalian mendengarkan dengannya. Sesungguhnya pelajaran-pelajaran itu, yang tidak mengambil pelajaran darinya, tidaklah membutakan pandangan mata, tapi dia membutakan pandangan-pandangan yang berada di dalam dada. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Karena itu, di antara bagian-bagian pokok di dalam Al-Quran, penyebutan kisah-kisah umat yang telah berlalu. Bagaimana keberadaan mereka dengan para rasul mereka, dan umat-umat yang menyelisihi para rasulnya, akhirnya pasti dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah berfirman, Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim, qawmi Nuhi wa Adi wa Thamud, wa qawmi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat, atatkum rusuluhum bil bayyinat, wa ma kana Allah liyadlimahum, walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka? Ada kaum Ad, kaum Tsamud, ada kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah dihancurkan. Para Rasul telah datang kepada mereka, telah tegak hujjah di tengah mereka. Allah tidak pernah mendzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Iya. Maka kita diperintah untuk mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan kelaparan. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan banjir. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Di antara mereka ada yang dibinasakan dengan angin yang menghancurkan mereka dan rumah-rumah tinggal mereka. Dan di antara mereka ada yang dibinasakan dengan lengkingan suara yang menghabiskan mereka dari awal sampai akhirnya. Dan di antara mereka ada yang dibinasakan dengan cara dirubah menjadi kera-kera babi-babi dan tidak hidup lama setelah itu. Berbagai kehancuran yang menimpa umat-umat yang telah lalu, kita wajib mengambil pelajaran darinya. Was-sa'idu man i'tabara bi ghairihi. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari musibah, dari kejadian yang menimpa orang lain. Dan yang terpenting di sini, yang perlu kita ingatkan di khutbah ini, adalah apa sebab-sebab yang menjadikan umat-umat tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebab disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab tersebut adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Saba dikisahkan tentang penduduk Saba. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. Sungguhnya untuk penduduk Saba itu, mereka memiliki dua kebun dari kanan dan kiri mereka. Luar biasa, negeri dihampit oleh kebun yang makmur. Diperintahkan kepada mereka, makan dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian. Rabb kalian adalah Rabb yang maha pemurah. Negeri kalian negeri yang indah dan Rabb kalian adalah Rabb yang pemurah. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aradu, mereka berpaling. Maka kami mengirim kepada mereka banjir bandang yang menghancurkan kebun mereka. Kemudian kebun yang tadinya makmur dengan bebuahan yang sangat menyejukkan tersebut berubah menjadi dua kebun yang berisi makanan buahan yang pahit, pohon asal dan pohon sidr, pohon bidara, sedikit dari pohon bidara. Kenapa? Dalika jazainahum bima kafaru. Itu kami balas kepada mereka karena kekafiran mereka. Karena kekafiran mereka. I'rab, berpaling dari agama. Beraneka ragam. Di antara bentuk berpaling adalah berpaling dalam bentuk kekufuran, kekafiran, yaitu menolak agama seluruhnya atau dia menolak sendi-sendi pokok yang merupakan tonggak tegaknya suatu agama bagi seorang hamba. Iya. Maka keberpalingan dari agama ini adalah hal yang membahayakan. Apakah dalam bentuk yang mengkafirkan maupun dalam bentuk yang lainnya. Sebab di dalam ayat terdapat tambih bahwa segala bentuk keberpalingan itu adalah sebab yang bisa mendatangkan kebinasaan bagi seorang hamba. Karena itu berpaling dari perintah Allah dengan meninggalkan perintah. Berpaling dari larangan Allah dengan cara melanggar larangan tersebut. Berpaling dari agama Allah dengan mengabaikan nilai-nilai dari agama tersebut. Tidak mempelajarinya. tidak berhukum dengan hukum-hukumnya, tidak mengambil dari ketentuan-ketentuannya. Ini adalah sebab-sebab terjadinya musibah dan malapetaka. Karena itu, dari pokok kebaikan bagi seorang hamba, kalau dia mempelajari dari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia paham di dalam agamanya. Artinya kalau dia tidak paham agama, tidak diberikan kebaikan untuknya. Kalau tidak ada kebaikan, wajar kalau datang musibah, petaka. Ya. Musibah dan malapetaka, kadang hal yang menimpa jiwanya, dan itu lebih dahsyat daripada hal yang menimpa raganya. Hal yang menimpa dari sisi agamanya itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dunianya. Iya. Kemudian dari sebab yang membinasakan umat-umat yang telah lalu adalah kesyirikan dan kekafiran. Dan telah kita sebutkan di dalam ayat bagaimana mereka dibalaskan oleh Allah bima kafaru, karena kekafiran mereka. Maka ini adalah sebab kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana ucapan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan, dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Ini ucapan kekafiran dari suatu kesyirikan adalah hal yang bisa mendatangkan kehancuran. Allah mengingatkan, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda awlir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani ay yattakhidha walada. Mereka berkata bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Maka Allah berfirman, sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan. Hampir saja langit itu meleleh karenanya, hampir saja bumi terbelah karenanya, dan hampir gunung runtuh karenanya. Perhatikan, dari kekufuran, kesyirikan, bagaimana sikap langit, bumi, gunung, ancaman terhadap semesta alam tatkala terjadi hal-hal tersebut. Karena itu adanya kesyirikan ini adalah perkara yang membahayakan di tengah umat. Dan bagi siapa yang menghendaki perbaikan untuk umat manusia, bagi siapa yang berpikir kebaikan untuk negeri dan rakyatnya, maka harusnya yang paling pertama dibenahi di tengah umat bagaimana membenarkan tauhidnya, memurnikan ibadahnya kepada Allah supaya benar keimanan tersebut, bukan datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, bukan pula mengagungkan leluhurnya yang semuanya adalah manusia sama dengan kita. Siapa yang menjamin mereka lepas dari api neraka, dan siapa yang menjamin bahwa mereka masuk ke dalam sorga, tidak memiliki manfaat dan tidak mampu menolak bahaya? Maka keyakinan ini harus ditanamkan di tengah umat. Dan ini arah perbaikan yang dipandang di dalam Islam. Karena itu negara apapun, negeri apapun, semakmur apapun mereka, semaju apapun dalam teknologi, kalau tidak memperhatikan makna dari keimanan, akhirnya adalah kehancuran. Iya. Dan ini terlihat di negeri-negeri yang dipandang maju dari negeri kaum kuffar. Tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian. Dan Allah menjamin untuk umat Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah perbuatan kezaliman. Dan kezaliman ini disebutkan di dalam Al-Quran. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Itulah negeri-negeri kami hancurkan mereka lantaran mereka berbuat kezaliman, dan kami sudah tetapkan waktu kehancuran untuk mereka. Tatkala mereka berlaku zalim, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu kehancuran untuk mereka. Kezaliman ada tiga. Yang pertama, perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang kedua, kezaliman antara seorang hamba dengan Rabbnya. Dosa antara dia dengan Allah selain perbuatan kesyirikan. Dan kezaliman yang ketiga adalah kezaliman antara dia dengan makhluk yang lainnya. Dan seluruh jenis kezaliman ini adalah sebab turunnya musibah dan petaka. Sebab dari sebab kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Kemudian di antara sebab yang membinasakan umat-umat yang telah lalu, mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dan inilah yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan berbagai kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang Yahudi, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Laknatnya melalui lisan Nabi Isa dan Nabi Daud. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Bagaimana maksiat dan pelampauan batas yang mereka lakukan? Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Maka sungguh sangat jelek apa yang mereka kerjakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa. Hati-hatilah kalian dari sebuah fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim secara khusus. Iya. Kalau ada yang berbuat zalim, turun musibah dan petaka. Ketika musibah turun, mungkin yang kena semuanya bukan orang yang zalim saja. Kenapa? Karena sebagian dari mereka walaupun tidak berlaku zalim, tapi dia tidak melarang dari kemungkaran. Tidak mengingatkan yang lainnya. Iya. Dan mengingatkan akan kemungkaran ini, saling mengajak kepada kebaikan, ini sebab keselamatan. Sebab yang menyebabkan ditolaknya musibah dan petaka dari umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina dzalamu bi adzabin ba'isin bima kaanu yafsuqun." Tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, mereka lupakan dari agama ini, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan oleh Allah. Kemudian kami binasakan orang-orang yang zalim dengan siksaan yang sangat pedih karena kefasikan yang mereka lakukan. Iya. Karena itu harus ada saling ingat mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, tidak membiarkan kemungkaran. Dan di hari-hari ini kita hidup di tengah banyak kemungkaran, banyak dosa dan maksiat. Dianggap kecil oleh manusia, dianggap sepele, dianggap remeh. Andai kata terjadi di masa para sahabat, mereka anggap sebagai hal yang menghancurkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min asy-sya'r, wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang amalan itu di mata-mata kalian lebih tipis dari rambut. Tapi kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai hal-hal yang menghancurkan. Perhatikan di masa ini, dosa-dosa besar yang menghancurkan umat telah lalu dibiasakan, dijadikan suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah. Hubungan sesama jenis dilakukan wawancara di televisi dianggap sebagai suatu bentuk di tengah masyarakat. Perbuatan riba berada di mana-mana, membunuh, melayangkan jiwa dianggap sebagai suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang remeh. Perbuatan zina kadang sudah dianggap sebagai suatu adat istiadat yang baik. Nas'alullah al-afiyah. Maka hendaknya kita kenali di mana zaman kita hidup, dan kita kenali di atas bumi mana kita beribadah kepada Allah, dan kita kenali dan kita pahami, dan harus kita selalu memperhatikan diri kita bagaimana, apa yang harus kita persiapkan tatkala kita menghadap kepada Allah di tengah keadaan tersebut. Maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranihim bil ma'asi wa hum qadirun ala yughayyiruha thumma la yughayyiruha illa yushaku ay ummahum Allahu bi'adabin min." Tidak ada satu kaum pun yang dilakukan di depannya kemaksiatan, dia mampu merubahnya lalu tidak merubahnya kecuali dikhawatirkan kalau turun musibah semuanya akan kena. Iya, semuanya akan terkena. Kemudian dari sebab kebinasaan umat yang telah lalu adalah dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa dan maksiat. Allah firman, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara." Ya, "wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim." Tidakkah kalian melihat betapa banyak kami telah membinasakan generasi sebelum kalian? Kami telah kokohkan mereka di atas muka bumi. Kekokohan yang kalian tidak dapatkan. Iya. Kami turunkan kepada mereka hujan berlimpah ruah membawa manfaat untuk mereka. Kami alirkan sungai-sungai untuk mereka. Lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Disebabkan karena dosa. Disebabkan karena maksiat. Iya. Maka seorang hamba hendaknya menjaga dirinya dari segala dosa yang kecil maupun yang besar. Dia berhati-hati dari dosa tersebut. Dan dia jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi dia lihat bahwa dia berdosa kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Iya. Sehingga ada rasa khasyah, rasa takut di dalam dirinya yang merupakan ciri penduduk sorga. Kemudian di antara sebab yang menghancurkan umat-umat yang telah lalu adalah kesombongan dan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Allah mengingatkan, "Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatu alladziina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa wa atharal ard wa atharul ard wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinat wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi melihat orang-orang sebelum mereka? Orang-orang sebelum mereka ini, suatu kaum lebih kuat dari mereka. Mereka lebih pandai mengolah bumi, lebih pandai memakmurkannya, lebih banyak daripada kalian. Telah datang kepada mereka rasul-rasul, tapi dibinasakan juga. Allah tidak pernah mendzalimi mereka, tapi mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Iya. Dan dimaklumi, sebuah hadis yang sahih di Musnad Imam Ahmad dan selainnya, seorang nabi yang merasa bangga dengan kaumnya. Kaumnya yang sangat banyak. Dia berkata, "Siapakah yang mampu menghadapi kaumku ini?" Dan ini sering kita dengar di negeri ini. Iya. Ini negeri yang luas. Dengan berbagai pulau yang sangat banyak. Iya. Akan tetap dengan kemakmurannya. Dan ini perasaan bangga yang seperti ini adalah hal yang membinasakan. Perhatikan bagaimana nabi ini. Iya. Jatuh di dalam kekeliruan dan menjadi pelajaran. Nabi ini berkata, "Siapa yang mampu menghadapi kaumku yang banyak?" Maka Allah wahyukan kepadanya, "Pilih untuk umatmu salah satu dari tiga musibah. Apakah mereka dikalahkan oleh musuh mereka, atau ditimpa kelaparan, atau ditimpa kematian?" Maka nabi ini pun melakukan sholat untuk menentukan pilihan yang sebelumnya dia telah meminta pertimbangan kepada kaumnya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, adapun kami dikalahkan oleh musuh, kami tidak sanggup untuk menahannya. Demikian pula kami tidak sanggup untuk menahan kebinasaan dengan lapar. Tapi kami memilih kematian." Maka di hari itu meninggal dari kaumnya 70 ribu orang. Iya. Perhatikan dari sikap bangga. Dan ini hendaknya dijaga oleh setiap hamba. Kemudian dari hal yang menghancurkan umat yang telah lalu, mereka ekstrim di dalam beragama, melampaui batas. Agama kita adalah agama pertengahan. Tuntunan dan syariat sudah dijelaskan lengkap dan sempurna. Kewajiban kita mengikuti dan menapakinya. Siapa yang lebih dan siapa yang menyemelekannya, itulah sebab kebinasaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al ghulu fid din." Hati-hati kalian dari perbuatan ghulu, sikap ekstrim, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ekstrim mereka dalam beragama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang tanattu, tiga kali beliau ucapkan. Tanattu adalah berlebihan dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian di antara sebab yang membinasakan adalah tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau memilih kasih di dalam menerapkan hukum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau telah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap seorang perempuan yang mencuri, padahal perempuan ini dari golongan yang berada, kalangan terpandang. Iya. Maka datang sebagian sahabat yang meminta kepada Rasulullah agar supaya dia berbicara kepada Nabi untuk diringankan hukum itu atau diberi syafaat untuknya, diberi bantuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan hal tersebut. Beliau berkata, "Waimullah." Iya. Kata beliau, "Inna ma ahlaka man kana qablakum. Kanu idza saraqa minhum asy-syarif taraku wa idza saraqa minhum adh-dha'if aqamu alaihi al-had." Sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, kalau ada orang yang mulia terpandang di tengah mereka mencuri, dibiarkan. Tapi orang yang lemah ditegakkan padanya hukum. Kata beliau, "Waimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Iya. Dan ini adalah sebab terciptanya keamanan. Dan sebab yang menyebabkan terjadinya kebaikan di tengah manusia. Kemudian di antara sebab kehancuran umat-umat yang terdahulu adalah mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Tidak menghargai dari anugerah dan pemberian Allah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang tadinya negeri ini aman lagi sentosa. Rezekinya datang berlimpah ruah dari berbagai penjuru. Tapi dia kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka kami menyiksa mereka, membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa itta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengingatkan, andai kata kalian bersyukur terhadap nikmat, aku akan menambah nikmat itu. Tapi andai kata kalian kafir, sungguh siksaanku sangat pedih. Iya. Kesyukuran terhadap nikmat inilah yang menolak musibah dan petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ditanamkan kesyukuran di dalam jiwa terhadap nikmat, dan nikmat digunakan pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakui nikmat itu datangnya dari Allah. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian dari sebab kehancuran adalah berlomba-lomba di dalam menggapai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum." Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian, tapi saya mengkhawatirkan atas kalian dunia dibukakan untuk kalian. Kalian pun berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian dunia ini, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba dalam menggapai dunia, maka dunia ini pun membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya memahami apa makna dari kehidupan ini. Bahwa dia mencari dari dunianya untuk menegakkan agamanya, menunaikan tanggung jawabnya, dan sebagai bekal yang dia bawa kepada negeri akhirat. Dan berlebihan di dalamnya, itulah sebab yang menyebabkan seorang sewenang-wenang dan melampaui batas. Innal insana la yataga arra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia akan selalu melampaui batas tatkala dia merasa dirinya serba cukup. Merasa dirinya serba cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Andai kata Allah membuka rezeki itu untuk hamba-hamba, maka mereka akan melampaui batas. Tapi Allah turunkan segadar yang mereka perlukan. Iya. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan dari makna kehidupannya, apa yang dengannya agamanya menjadi tegak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Banyak lagi sebab-sebab yang menghancurkan umat-umat yang telah lalu. Dan di akhir khutbah ini saya ingatkan dengan sebuah sebab yang lainnya yang harus dipahami dan kita amati dengan baik. Di antara sebab yang menghancurkan umat yang telah lalu, mereka merubah kebaikan yang ada di tengah mereka. Mereka dalam kondisi baik, dalam kondisi tenang, tapi senang ribut-ribut. Mereka dalam kondisi memiliki berbagai nikmat dari Allah, dari nikmat kebersamaan, nikmat di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang baik, tapi dia ganti hal tersebut dengan alasan ingin maju kepada yang lebih baik. Iya. Dan semuanya adalah dasar-dasar pemikiran yang tidak berasal dari umat Islam. Perhatikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Maksud dari ayat, kalau suatu kaum dalam keadaan baik tidak berubah menjadi jelek kecuali karena mereka sendiri yang merubahnya, karena dosa mereka sendiri, perbuatan tangan mereka sendiri. Demikian pula kebalikan dari ayat, suatu kaum yang dalam kondisi di tengah musibah, di tengah perhara, di tengah kemulut, itu akan menjadi baik apabila mereka sendiri yang memperbaiki dirinya. Iya. Karena itu arah perbaikan jelas. Kalau ingin memperbaiki, mulai dari diri sendiri. Ingatkan kepada keluarga dan tetangga, kerabat. Bukankah Allah telah memerintah kepada nabinya, wa andir asyirataka al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu, kerabatmu yang terdekat. Iya. Tidak usah sibuk mengurusi orang lain. Tidak usah sibuk mengurusi orang lain. Pikir diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Ya. Dan ini yang keliru di dalam banyak sudut pandang manusia. Ketika terjadi musibah yang menimpa negeri ini, ya, rame-rame membicarakan, ini gara-gara yang di DPR-nya melakukan begini, gara-gara pemimpinnya begini dan begitu. Tidak pernah dia berpikir pada dirinya sendiri. Ya. Kalau itu musibah, maka musibah itu berasal dari diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa dari kalian dari musibah itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan kalau dianggap ada yang zalim memimpin di tengah mereka, maka mereka juga mungkin adalah orang-orang yang zalim. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim memimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu arah perbaikan jelas bagi setiap orang yang mengenal apa nikmat Islam itu, bagaimana agungnya Islam ini, nikmatnya meninggal di atas keislaman. Arah perbaikan bagi orang yang mengerti arti kehidupannya, bahwa dia akan meninggal dan akan kembali kepada Allah sendirian, mempertanggungjawabkan amalannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahwa seluruh arah perbaikan itu bermula dari memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang yang di sekitarnya. Kalau semuanya menjadi baik, akan terlahir untuk mereka kebaikan di dalam negerinya. Akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin yang merahmati mereka, mengasihi mereka. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena muncul di tengah orang-orang yang salih dan bertakwa pula. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Selalu menjadikan di dalam hati kita kesadaran dan mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan untuk negeri kita keamanan, kesejahteraan dan ketenteraman, menolak darinya musibah, petaka dan segala hal yang membahayakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruh pemimpin kita kepada arah yang baik, dan memberikan kepada mereka pendamping-pendamping, pembisik-pembisik yang baik yang memikirkan kemaslahatan untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.